الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من تقوم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, saudara-saudariku, imani wa rahmatullah. Mari kita awali jumpa kita di pagi ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan langkahnya, bahkan terpilih di antara setiap hamba yang akan beraktivitas untuk diberikan, diantarkan dan ditempatkan langsung di rumah Allah ini, tempat yang paling mulia di setiap tempat yang telah ada di perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nomor hadis 71. Riwayat Abu Hurairah, bila bapak ibu berada di sini saat sementara orang sibuk beraktivitas dengan aktivitas dunia, kira-kira menurut Nabi kita dinilai sebagai orang yang mendapatkan apa? Mari kita lihat. Kata Nabi, man yunidillahu bihi khairan. Man, siapa? Kalau Anda temukan kalimat man di Quran atau di hadis, ini huruf menunjuk pada orang tanpa batas. Jadi mau dia laki-laki, perempuan, besar, kecil, dewasa, muda, tua, itu man. Man mim nun, nunnya mati. Man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk memiliki sifat-sifat kebaikan, berubah menjadi orang baik. Hati-hati, ada baik menurut manusia, ada baik menurut Allah, itu berbeda. Si fulan dipandang baik oleh warga Jakarta, belum tentu menurut orang Surabaya. Si fulan dinilai baik oleh orang Surabaya, belum tentu menurut orang Palembang. Tapi kalau Allah sudah katakan seseorang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka ia akan sampaikan pada penduduk langit dan bumi, si fulan baik, maka seluruh makhluk akan menyebutnya baik. Kalau Allah sudah menginginkan seorang menjadi baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, perhatikan hadis ini, yufaqihu fiddin, maka ia akan dibimbing, diantarkan ya, untuk memahami sebagian dari tuntunan agamanya. Maka ia akan dibimbing, diantarkan untuk mau belajar tentang agamanya. Ibu dan bapak yang beriman, perhatikan komentar kalau ulama tentang hadis ini. Ya. Kata adana, satu, maaf, hadis ini memberikan kesan bahwa ukuran kebaikan di mata Allah itu tidak terletak pada aspek dunia. Hati-hati, kalau Anda mendapatkan penambahan besar harta benda, rumah semakin luas, mobil bertambah, itu belum tentu baik. Kalau saat yang bersamaan kita tidak mengerti tentang agama kita, tidak paham mana yang benar, mana yang salah, yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan, yang harus dipijak, mana yang harus dilangkahi. Saat yang bersamaan dunia meningkat, kedudukan meningkat, tapi tidak paham tentang agamanya. Salat tidak paham, puasa tidak mengerti, zakat tidak tuntas, itu menurut Allah dan Rasulnya belum baik. Dan saat Allah menginginkan seorang menjadi baik, maka diingatkan langkahnya, diantarkan dia untuk belajar tentang tuntunan agamanya. Maka berbahagialah kita saat ini, saat sementara orang berkristen sibuk dengan aktivitas dunia, ya, kita yang dipilih oleh Allah, diantarkan langsung, bukan di tempat biasa, bukan di ruangan kantor, bukan di rumah, tapi di tempat yang paling mulia, di rumah Allah, di rumah Allah, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ya, kita bermohon, mudah-mudahan ini menjadi tanda yang terus langsung disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang lain. Dan tidak cukup dengan amin, gitu ya. Terus pelajari dulu. Ya. Karena amin itu artinya kerjakan dulu, tetapnya setelah ia akan abudu wa ia akan istain. Kalau amin, amin, amin tidak dipelajari sampai kiamat, kurang dua hari juga tidak akan dapat, gitu ya. sehari lagi buat sadar kita kenapa dilewatkan. Sekarang mari kita lihat, maksud saya, mari kita fokus dulu karena sayang saya. Anda dipilih Allah, sudah ditempatkan, tidak kita ambil, itu saya. Baik. Tapi ada yang lebih hebat dari yang pertama ini. Yang pertama, baru diinginkan oleh Allah, memiliki sifat kebaikan. Yang kedua, ini yang paling hebat disebutkan dalam Al-Quran. Hamba yang langsung dicintai oleh Allah SWT. Hamba yang langsung dicintai oleh Allah SWT. Jadi ada hamba yang diinginkan menjadi baik, ada hamba yang dicintai, itu beda. Coba lihat, dalam kehidupan kita saja, ada manusia baik, tapi belum tentu kita cintai. Ada maaf misalnya, Anda jalan ke Blok M ini, ada security baik, Ibu sampai diantarkan ke lantai 5 ini Bu masjidnya. Tapi Ibu cinta enggak? Belum tentu gitu ya, apalagi di sampingnya Bapak kan yang diganti, belum tentu. Jadi baik itu belum tentu cinta. Nah, kalau Allah sudah akan mencintai seorang hamba, perhatikan kalimatnya. Quran surah 3 Al-Imran ayat 31. Usahakan ada mushaf atau catatan karena kita akan terus bersama Al-Quran dan semua masalah. Quran surah 3 Al-Imran ayat 31. Sudah. Saya bacakan ayatnya. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian serius mencintai Allah, saya berikan yang secepatnya. Kalau ada kata kuntum menyatu dengan kalimat setelahnya, itu menunjukkan makna keseriusan, kesungguhan. Sebab Allah bisa berfirman begini, bisa qul in tuhibbullaha, kuntumnya dibuang. Katakan Muhammad, jika Anda kalian mencintai Allah. Tapi kalau tanpa kuntum, itu cinta yang standar. Cinta yang standar. Bisa. Maaf. Ibu janjian dengan Bapak. Bisa janji jam 7. Pas datang jam 7. Ketika datang misalnya jam 7, itu membuktikan cinta atau tidak? Cinta, tapi standar. Kalau Ibu janjian jam 7, datangnya jam 5. Janji dengan Bapak jam 7, Bapak datang jam 5. Menunjukkan cinta tidak? Cinta, dan itu lebih. Nah, ada orang-orang nanti diisyaratkan di dalam Al-Quran, ada cinta standar, ada cintanya yang luar biasa, ada cintanya yang makin jauh. Dan sebut sekarang jam berapa? 4:07 misalnya. Ada orang dipanggil 4:07. 4:07 dipanggil, datang jam 4:07. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun dia, 4:07. Itu cinta standar. Saat dipanggil dia bangun. Yang tinggi itu 4:07 dipanggil, jam 3 sudah bangun. InsyaAllah. Sebelum dipanggil, dia sudah ingat. Sebelum dipanggil, dia sudah ingat. Itu cinta tingkat tinggi. Nah, yang pertama itu tanpa kuntum. Qul in tuhibbullaha, dipanggil jam 4:07, bangun jam 4:07. Tapi kalau ditambah dengan kuntum, qul in kuntum, katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, dipanggil 4:07, bangun jam 3 ya. Yang tidak keduanya, itu yang bermasalah. Dipanggil 4:07, bangun jam 7:04, itu dipanggil. Dan belum ingat sholat, itu yang bermasalah. Bermasalah. Sekarang mari kita lihat ayat depannya. Katakan, jika kalian cinta serius kepada Allah, perhatikan kalimatnya. Fattabi'uni. Fattabi'uni. Bukan cuma sekedar datang, ikut tahlil, menunaikan salat, baca Quran. Tapi kata Allah, semua yang kita lakukan dalam aktivitas hidup kita itu fattabi'uni. Maka tunaikan dengan cara mengikuti bagaimana Nabi membimbing kita untuk menjalani. Ikuti saya, ikuti Nabi. InsyaAllah. Pelan-pelan. Bagian pertama di ayat ini menyampaikan pesan kepada kita. Kata Allah, siapa yang merasa cintanya serius kepada Allah, maka mudah cara melihatnya. Perilakunya mengikuti Nabi atau tidak? Bukan cuma sholatnya. Bukan cuma ketika lihat kita misalnya Al-Bukhari nomor hadis 631. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Salatnya seperti Nabi, tapi makannya jauh dari tuntunan Nabi. Puasanya seperti Nabi, tapi jalannya tidak seperti Nabi. Hajinya mirip-mirip Nabi, insyaallah. Tapi perilakunya jauh dari Nabi. Para orang yang serius mencintai Allah kata Quran, maka dia akan ikuti Rasulullah sebatas kemampuannya dari mulai bangun tidurnya sampai tidur kembali. Fattabi'uni. Teruskan dulu, nanti baru kita rinci. Apa? Kalau Anda sudah mampu melakukan itu, maka perhatikan ayatnya. Yuhibbukumullah. Saat orang ini melekatkan pada dirinya, menguatkan tekadnya mengikuti Nabi dalam hidupnya, maka cinta Allah langsung diturunkan pada dirinya. Yuhibbukumullah, Allah langsung mencintainya. Maaf, kalau Allah sudah cinta dia, Allah sudah cintai seorang hamba, saya mau tanya, kira-kira dikasih apa? Ibu kalau dicintai oleh bapak, kira-kira yang ibu minta bapak kasih? Sekalau ada, baik. Kalau ada, kalau nggak ada nggak dikasih. Tapi kan Allah serba ada ya. Tidak mungkin nggak ngasih apa-apa. Allah serba ada. Nah sekarang kita bertanya, perhatikan. Ya Allah, kalau Engkau sudah cintai saya, apa yang pertama Engkau berikan? Perhatikan kalimat Quran. Ternyata Allah tidak memberikan dunia, tidak memberikan rumah yang luas, pakaian yang mewah, mobil yang bagus. Wa yaghfir lana dzunubakum. Hal pertama yang diberikan oleh Allah saat seseorang dicintainya, dihapuskan semua dosa-dosanya. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit barangkali. Yang banyak? Karena kebanyakan dosa enggak bisa angkat. Tapi berita baiknya, kalau Anda mau ikutin Nabi, mulai merubah diri, itu pertama kali yang turun cinta Allah, dosa dihapuskan. Namanya Muflihin, pengikutnya Sa'ad bin Mu'adh. Ya. Masya Allah, diajak masuk Islam, pikir-pikir dulu. Begitu mau perang Uhud, ya saya mau masuk Islam katanya. Masya Allah. Begitu mengatakan masuk Islam, gak sempat sholat, belum merukuk, belum sujud, langsung perang ikut-ikut. Dalam perang yang meninggal dunia syahid. Orang tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud, masuk Islam, langsung berjihad, meninggal di situ. Kata Nabi, perhatikan komentar Rasulullah. Ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, masuk surga. Modal sedikit, masuk surga. Saat yang bersamaan, dia pun itu saja. Cinta Allah dulu. Maka berbahagialah kita semua. Karena hari ini, kita dimintakan oleh panitia untuk membahas satu tema yang mengharapkan cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar hari ini tentang bagaimana cara mengikuti Nabi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan yang belum dicintai Allah keluar dari sini sudah memiliki cinta Allah sampai ke tempat dia kembali. Mari kita catat dulu dalil-dalilnya, setelah itu kita uraikan pelan-pelan. Kita punya waktu berapa? Atau tidak apa kalau tidak ada. Satu, Quran surah ke 33 Al-Ahzab. Hati-hati karena kita akan terus bersama Al-Quran ya, dan setelah setelah ayat 21 Quran surah 33 ayat 21. Sudah? Baik. Yang kedua, Quran surah 59 Al-Hasyr. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 7. Agak panjang sebentar. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 144. Sudah, ibu tulis saja dulu nanti diubah kemudian. Selanjutnya Quran surah ke-33 lagi ayat 40. Selanjutnya Quran surah ke-47 surah Muhammad ayat 2. Selanjutnya Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Ayat 29. Dan terakhir Quran surah 61 Saf ayat ke-6. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu sekalian, hari ini kita datang ke rumah Allah dan kita katakan, ya Allah, kami tidak sekedar datang untuk ikut ta'lim, bukan belajar seperti biasa, tapi hari ini kami sekaligus ingin meraih cintamu, ingin mendapatkan keutamaan yang kau sebutkan di Quran surah Al-Imran ayat 31 itu. Sekarang kami ingin mulai mengikuti tuntunan Nabi. Mesti mulai dari mana? Mesti mulai dari mana? Masya Allah. Maka ditawarkan oleh Quran, lihat tawaran pertamanya, dibuat dalam bentuk yang sangat luar biasa umumnya. Quran surah 33 ayat 21. Tadi sudah ditulis. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Kita pelan-pelan. Kata Allah, kalau Anda mau ikuti kehidupan Nabi, maka demikian kita pandangan yang umum dulu. Sungguh kata Allah, jangan Anda ragukan, yakinkan kepada dirimu, karena lakum adalah bagi kalian fi Rasulillahi pada seluruh kehidupan Rasulullah. Insyaallah. Dari mulai lahir sampai dia wafat, bergaul dengan siapapun, uswatun, ada uswah di situ. Perhatikan, ada uswah, ada qudwah, itu berbeda. Kalau saya main ke dalam crowd, di ke dalam itu suka ada bentuk nasyid itu ya, ada bentuk uswah, ada bentuk qudwah, itu berbeda. Kalau qudwah, ibu pernah dengar istilah qudwah? Qudwah, kalau qudwah itu sifat baik, kebaikan yang hanya menunjuk pada satu sisi saja. Bisa, maaf, ada orang jujur luar biasa dan jadi teladan dalam kejujuran, itu kedua. Tapi saat yang bersamaan kurang sabaran, memang jujur tapi kurang sabar, atau sebaliknya, itu kedua namanya, kedua. Tapi kalau ada seseorang, maaf, kita temukan dia jujur, sabar, penolong, tanda hati, toleran, baik perilakunya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu berubah namanya dari qudwah menjadi uswah. Dari qudwah menjadi uswah. Seakan-akan Quran ingin mengatakan, hei, Anda yang ingin meneladani kehidupan Nabi ini, yang ingin mengikuti Nabi dalam perilaku hidupnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada keteladanan yang bisa kau ambil. Jangankan pada dirinya, dengan siapapun dia bergaul, orang yang pernah bergaul dengan Nabi itu pun bisa diteladani. Contoh, maaf ibu, istilahnya ada berapa? Bapak biasanya yang lebih hafal. Ada berapa istilahnya itu? Lebih dari 4 ya? Lebih dari 4. Pelan-pelan, saya langsung percepat saja karena waktu kita terbatas. Ternyata setelah bulan memperhatikan para sejarawan, kenapa Nabi diizinkan oleh Allah menikah lebih dari 4 istri? Karena seluruh istri-istri beliau itu, saya bilang, seluruh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Jadi ibu akan temukan itu karakter masing-masing. Ada yang mirip Khadijah, ada yang mirip Aisyah, ada yang mirip Zainab, ada yang mirip Ummu Salamah, akan ditemukan. Itulah hikmahnya kenapa lebih daripada satu, supaya setiap perempuan muslim itu bisa belajar, saya mirip siapa. Lu tekuni itu, praktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Kira-kira mirip siapa sampai dengan kami ini? Ada yang mirip Khadijah? Alhamdulillah. Coba dicek dulu ya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Ini saya kasih ilustrasi saja sebentar. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Nabi turun dari Gua Hira. Wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq itu turun ya. Jadi setelah Iqra turun, Nabi belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya. Ya. Jadi sebelumnya menyamar. Begitu turun dari Gua Hira, di tanah lapang, tengah-tengah, siap-siap, tidak ada orang satu pun. Tiba-tiba ada yang mungkin Hamad, Hamad. Dari kanan tidak ada orang. Jadi kosong. ke belakang tidak ada. Begitu nengok ke atas ternyata ada makhluk jubah putih seperti dulu begini, rambut panjang antara langit dengan bumi. Belum pernah dilihat sebelumnya. Inilah gambarnya. Ustaz Dadang keluar dari sisi yang sepi. Ada yang panggil Ustaz Dadang, Ustaz Dadang. Lihat kanan tidak ada orang, kiri kosong, ke belakang enggak. Lihat ke atas tapi tadi penampakannya gimana itu respon? Lihat kata Nabi, ini bahasa Nabi. Farohim tumitku, roibah itu bulu-bulu yang lain. Maka saya takut luar biasa sampai merinding. Dan lainnya dibalik. Allah, perhatikan dulu ya. Begitu sampai ke rumahnya, dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah, dibuka oleh beliau, itu setengah kegelisahan hilang. Cuma lihat Khadijah saja. Setengah masalah. Begitu dia genggam tangannya, masuk ke kamar tidurnya, kata Nabi, Zabliluni, selimuti saya. Allah, saat diselimuti, mengalir kalimat indah di lisannya. Kata Khadijah, ya Zawijul Karim, suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menyambung silaturahim, tidak pernah punya musuh, saya akan selalu bersamamu dalam duka dan suka. Hilanglah semua masalahnya. Turunlah kemudian wahyu surah Al-Mudathir, ayat 1 sampai dengan 5. Itu asal mulanya. Jadi kalau ibu gampang ingin mengecek, mirip tidak dengan Sayyidah Khadijah. Nanti bapak pulang ke rumah, bukain pintu. Kalau setengah masalah hilang, ibu Khadijah. Jadi kalau bapaknya hilang, tumben bukain. Itu baru salaman. Ya kita teruskan. Uswah. Karena itu, bantuan ya, saya berikan ilmu kedua dalam ilmu qiraat. Kata uswah di ayat ini itu bisa dibaca dengan dua cara dalam ilmu qiraat. Bisa pakai uswah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu riwayat Hafs yang kita baca. Tapi bisa dibaca dengan qaulun dari Nafi'. Asal hati-hati ya, di zaman Nabi itu Quran tidak turun dengan satu cara. Ada umumnya dengan 7 cara. Karena lisan orang Arab itu tidak semua bisa mengatakan hal yang sama. Bisa maaf. Ada yang bisa Tapi ada sebagian suku yang kalau bisa bisanya saja. Dibacakan dia bilang ente. Mungkin orang Betawi menggurunya ke situ itu begitu pulang jadi itu turun riwayat namanya wash. Jadi kalau dibacakan wadduha, mereka wadduha. Kita baca kisah wadduha wallayli idza saja, mereka wadduha. Wash atau Hamzah punya dua murid namanya Khalad dan Khalaf. Wadduha wallayli idza saja la wadda'aka rabbuka wa ma qali وَلَلَاخِرَةُ خَيْهٌ لَكَ مِنَ الْأُولِينَ. Ibu ketawa. Saya bacakan wabuha di satu negeri Afrika, itu curikan mereka ini. Karena enggak biasa wabuha, biasanya wabuha. Di Palestina sekarang, Palestina, sebagian Syria, Mosul di Irak, itu misalnya. Nah, ada yang ketika dibacakan, bisa pakai sas, dia pakai sin. Ada yang gak bisa sad, gak bisa sin, bisa aja pakai zay. Nah, riwayat uswah ini bisa juga dibaca dengan iswah dari qol. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Sekarang lihat ya, keunikan dalam bahasa. Kalau itu harakatnya di atas di bawah. Karena itu tandanya disebut rofah. Rofah itu tinggi, di atas. Simbolnya bomah, bomah itu kumpul banyak. Kalau i di bawahnya, karena itu namanya khafad, rendah. Kasrah yang kecil-kecil, terpecah-pecah, kecil. Biasanya kalau yang di bawah itu, mohon maaf, pendek atau panjang? Pendek, kecil atau besar? Kecil. Kenapa ayat ini bisa dibaca dengan dua cara? Ingin memberikan kesan pada kita meneladani Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi yang banyak kita dapatkan, yang kecil saja bisa jadi teladan. Jangankan sholatnya yang hebat itu, senyumnya saja jadi teladan, jalannya saja jadi teladan. Jadi kalau Anda bisa ingin meneladani Nabi, bisa mulai dari yang paling kecil sampai tingkat tingginya. Sekarang kita sepakat dulu ini. Kita sepakat. Tawaran Allah, perhatikan. Tawaran Allah, lanjut ke ayat selanjutnya. Quran Surah 59 ayat ke-7. Jadi, ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikutinya? Ditawarkan oleh Allah. Ada yang sederhana sampai yang kompleks, yang rendah sampai yang tinggi. Sekarang perhatikan perintahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Ada ayatnya. Quran Surah 59 ayat ke-7 Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasul, dan segala yang dibawa oleh Rasul, apapun itu. Ma, itu lawan dari man. Kalau man menunjuk pada orang, kalau ma menunjuk pada keadaan, pada sifat, pada ajaran. Dikatakan man, segala yang melekat pada Nabi, dibawa oleh Nabi, yang kecil atau yang besar, kalau Anda sudah ketahui, cepat pegang. Praktekkan dalam diri. Khudu itu ambil, genggam, jangan tinggalkan. Itu khudu. Jelas gak sih? Bantuan. Nah, sekarang tadi kita bersepakat dulu, kira-kira Bapak Ibu ingin mulai dari yang tinggi-tinggi atau yang kecil-kecil dulu? Dipikir-pikir dulu ya. Yang kecil? Baik, kita mulai dari yang kecil dulu ya. Karena kalau yang besar itu agak susah itu. Yang lainnya agak susah. Ya. Contoh, saya beri contoh. Ibu suka tahajud? Bapak tahajud? Kira-kira tahajudnya persis seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Pengen persis seperti Nabi? Pengen. Yang pengen boleh angkat tangan. Baik, kita lihat dulu saudara. Baik, alhamdulillah. Turunkan lagi. Yang ini pengen ya. Kalau keluar dari sini jangan pikir-pikir lagi. Al-Bukhari nomor hadis 2013 2013. Kemudian Muslim nomor hadis 754 dan 765. Yuk kita lihat. Satu kali Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani datang kepada Aisyah. Sepeninggal Nabi bertanya, bagaimana sih sifat tahajud Nabi itu? Dijawab oleh Aisyah, perhatikan, saya percepat saja kalimat ini. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya tentang panjangnya dan bagusnya bacaan Nabi. Indah. InsyaAllah. Satu saat, adalah Rasulullah sedang salat di Masjid Nabawi, keduanya penasaran. Masuk ke An-Nabawi, diikuti di belakang Nabi salat. Ikut salat. Begitu salah, rakaat pertama, Masya Allah. Rakaat pertama, Pak. Itu ternyata Al-Baqarah 100 ayat. Baca. Ternyata belum selesai, dikira akan rukuk. Setelah selesai 100 ayat, seterusnya. Sampai Al-Imran. Belum rukuk, belum. Terus sampai An-Nisa, ayat 176. Baru setelah sampai An-Nisa, 176, Nabi rukuk. Nabi rukuk. Jadi rakaat pertamanya, 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani datang lagi. Bukan karena melakukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir saya tidak khusyuk karena selalu menduga kata Nabi akan rukuk. Bayangkan Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada, surga tingkat tinggi, masih mau menunaikan ibadah tahajud yang sunnah sampai kakinya bengkak-bengkak kata Aisyah. Kakinya bengkak-bengkak. Rakaat pertama itu bukan selesai. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Ini ada bukan Nabi, bukan Rasul. Surganya tak jelas sampai dengan pagi ini. Bisa menegangkan, amalan berantakan. Cita-cita surganya tingkat tinggi, Firdaus langsung bersama Nabi. Jangan tahajudnya semuanya. Kadang-kadang yang satu masih tertambah. Bukan di sini ya, di luar. Yang di sini kan ingin seperti Nabi tadi. Siapa? Masya Allah. Mulai dari sini keluar, hati-hati ya. Malam ini di Inggris, 4 halaman. Saya mau izin berdiri ya. Dulu teman-teman mengimami sholat di satu tempat di Bekasi. Namanya ada sholat gerhana khusus. Sebelum saya mulai itu komunitas cinta Nabi. Ingin seperti Nabi dari apapun ya. Saya bilang, karena kita akan sholat, silakan pilih dulu sebelum kita sholat. Mau persis seperti sunnah Nabi atau mirip-mirip Nabi, itu maafkan kau. Ustaz, seperti ini. Jangan sampai beda. Baik, saya bilang. Tapi nanti sebentar, tolong dipikir-pikir dulu. Kalau ingin persis sama dengan Nabi, maka nanti mohon izin rakaat pertama, kan itu cuma dua rakaat, ya, dua kali ruku, dua kali sujud, ada empat surat. Surat pertama mohon izin sebilang Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua kali Imran sampai selesai. Surat ketiga Al-Maidah, An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempatnya Al-Ma'lah. Ustaz, enggak saya minta langsung angkat. Bidik-bidik Nabi aja. Jadi ya. Mudah-mudahan yang di sini tidak dialami persis seperti Nabi. Yuk kita teruskan dulu. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Bila kita ingin mengikuti Nabi, memulai dari yang paling sederhana, apa yang mau kita mulai? Ada isyarat dalam Al-Quran. Jika Anda ingin mulai, jadi pengikut Nabi yang baik, menghadirkan cinta Allah, maka jangan pikirkan yang panjang dulu. Mulai meneladani makna nama Nabi. Yuk kita lihat namanya dulu. Jangan-jangan bukan hanya dalam perilakunya, dalam namanya pun ada teladan untuk kita. Baik, Nabi kita namanya siapa? Hawa. Kalau diingat-ingat dulu, barangkali ada yang keliru. Yakin Muhammad? Baik, alhamdulillah. Ya. Yuk kita lihat. Ternyata nama Nabi itu umumnya kita ambil di Quran saja. Di Quran saja disebutkan setidaknya ada dua nama. Ada dua nama. Mari kita lihat. Satu terulang 4 kali dalam Al-Quran disebut dengan nama Muhammad. 4 kali terulang dalam Al-Quran. Tadi Bapak Ibu sudah catat Al-Imran 144, Al-Ahzab ayat yang ke-40, kemudian Al-Ansar Muhammad ayat yang kedua, dan terakhir Al-Fatah ayat ke-29. Fakta beliau, kadang beliau disebut dengan Ahmad, disebut dengan Ahmad. Dan uniknya hanya satu kali terulang dalam Al-Quran, dan itu diungkapkan lewat lisan Nabi Isa alaihissalam. Cuma sekali Quran surah 61 ayat yang ke-6. Bahasan pagi ini kita akan bahas itu saja, ya. Apa makna dari nama Nabi, bagaimana mengikutinya, dan kenapa Nabi Isa menyebut beliau dengan nama Ahmad. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang unik dengan penamaan Nabi SAW. Saat beliau dilahirkan, penting Anda tahu situasi zaman jahiliyah itu umumnya kalau ingin memberikan nama itu satu di antara dua nama yang istimewa. Pertama, biasanya dilekatkan dengan nama berhala untuk meminta keberkahan, tabarruk. Bisa ada berhala namanya Uzza, maka ketika anak lahir diberi nama Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Atau yang kedua, saya akan cepat, bisa juga dinamakan dengan nama hewan, binatang, berdasarkan ciri khas orang tuanya atau tanda-tanda anak itu saat lahir. Bisa, maaf, kalau ada orang tuanya itu tegas, pemberani, keras, maka anaknya akan diberikan nama hewan yang memiliki sifat pemberani, tegas, kuat. Bisa, asal si singa. Kalau singanya lebih buas lagi, maka khusus Usama. Usama, Usama itu singa khusus yang lebih buas dibandingkan singa biasa. Usama. Maaf. Kalau saat lahirnya melintik-lintik, ini menangis misalnya, yang ini melintik, maka diberi nama si Hima. Hima milik keledai. Kalau ada orang tuanya misalnya, maaf, sering kali berkomentar, gak ada angin, gak ada hujan, sering kali bicara, bicara lagi. Maaf, ini barangkali menenangkan katanya, disebut Al-Kalbi. Al-Kalbi, mirip hewan yang suka menggonggong. Tapi Nabi ketika lahir, uniknya tidak diberikan nama terkait hewan, tidak juga disandarkan pada nama berhala, Masya Allah, diberikan satu nama yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Tidak pernah dikenal sebelumnya. Karena kakek Nabi Abdul Muttalib pernah jalan satu masa dengan dua kawannya berdagang menuju Yaman. Di pertengahan ada ramalan dari salah seorang pendeta yang ini, akan datang nanti seorang anak dari bangsa kamu keturunan Arab Ya, bangsa kamu keturunan Arab yang saat lahir rasi bintang akan membentuk bintang Ahmad, Muhammad. Ya, maka tiga itu terjadi. Kalau salah satunya lahir duluan di antara cucu mereka, maka namanya akan diberikan dengan nama itu. Maka lahir dari cucu Abdul Muttalib, ya, dari anaknya Abdullah, seorang anak seketika diberi nama lah beliau dengan nama Muhammad. Bukan. Saya tidak bisa melukiskan ya, tapi saya gambarkan pelan-pelan. Kata-kata sudah pernah ke Mekah ya? Tahu yang Grand Zamzam? Yang ada jamnya itu? Bapak ibu geser ke kanan sedikit 10 meter itu ada bukit yang di atasnya ada istana raja ya? Itu Jabal Qubais namanya. Itu simbol kebesaran, simbol kebesaran. Jadi yang berkuasa di kota Mekah dan sekitarnya, maka tempatnya ada di situ. Makanya sekarang istana di atas itu untuk menunjukkan saya yang berkuasa. Di bawahnya ada tiang listrik satu. Kalau bergeser ke dalamnya ada tiang listrik. Satu lagi yang kecil itu rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal di situ. Kalau geser lagi sekitar 30 meter, dulu ada tempat ambil air zam-zam, ada kerannya. Di sampingnya ada bangunan warna krem. Jadi kalau saya ilustrasikan, maaf ya. Ini misalnya zam-zam, geser Jabal Qubais ke sini lewatnya. Geser lagi ke sebelah sini. Nah ini ada bangunan warnanya krem. Di sini lagi dilahirkan. Di belakangnya ada bukit. Kami langsung mengambil gambar bukit itu saat pagi matahari mulai naik. Allah, ternyata Pak, rumah Nabi itu, ibu, itu persis matahari terbit di atasnya dan rembulan tepat di atasnya saat malam. Jadi selama 24 jam itu kena sinar. Kena sinar. Karena itu jangan heran kalau di riwayat disebutkan saat Rasul dilahirkan, suasananya penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Yang paling menarik, sabar. Tadi namanya siapa? Muhammad. Perhatikan ketika Nabi diberikan nama Muhammad, kemuliaan Allah langsung turun. Kemuliaan pertama. Saya mau tanya dulu, saat Nabi lahir, ayahnya ada tidak? Tidak ada. Sudah wafat usia 2 bulan. Kemuliaan pertama, hanya Nabi Muhammad SAW lahir ayahandanya tidak ada, tapi oleh Allah disempurnakan nasabnya nyambung sampai ke Adam alaihissalam. Tidak ada satupun makhluk yang lahir, ya, tidak dalam keadaan komplit orang tuanya, nasabnya belum betul jelas. Nabi Muhammad ayahnya diwafatkan usia 2 bulan di kandungan, lahir tidak ada ayah, tapi nasabnya dari ayah langsung nyambung ke Adam dan itu komplit untuk menunjukkan ini orang istimewa. Beda dengan ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fidyah bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwam bin Namur bin Tani bin Ya'ab bin Yasrib bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nadhr bin Abil bin Kinan bin Arfakhshah bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushara bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanpa ayah, nasabnya nyambung langsung ke Adam alaihi salam. Kita lahir ayah ibunya masih ada, nasabnya belum tentu jelas. Coba 7 aja boleh angkat tangannya, masih hafal ke kakeknya paling mantas. Tentu jelas. Nabi Muhammad bapaknya enggak ada, jelas nasabnya. Dan diberi nama dengan Muhammad, ini di bahasa kita. Kalau di Arab ada orang bayi, hubungannya dengan makhluk, dengan sesama. Tapi kebaikannya hanya satu sifat saja. Maka orang Arab akan menyebutnya dengan Mahmud. Mahmud. Contoh, ada orang suka membeli, suka bagi-bagikan kepada orang. Ya. Tapi mohon maaf, gak sabar orangnya. Kalau orang mau dibeli, misalnya masih nunggu, marah. Ini saya mau kasih kamu kotak ekspor. Tapi baik, satu kebaikan saja. Maka orang Arab akan menyebutnya dengan nama Mahmud. Tapi kalau ada orang misalnya, Masya Allah, penyabar, santun, jujur, suka menolong, tawadhu, segala sifat kebaikan terkumpul pada dirinya, tapi dalam kaitan hubungan dengan makhluk, maka berubah namanya dibentuk dengan superlatif siratul mubalaghah dari Mahmud menjadi Muhammad. Dan Mahmud menjadi Muhammad. Seakan-akan nama Muhammad ditunjukkan kepada kita ingin memberikan kesan, mohon maaf, beliau ini pribadinya, Masya Allah, sangat luar biasa baiknya dalam hubungan dengan makhluk. Pada orang lain baik, pada hewan baik, pada tumbuhan baik, seakan-akan ini memberi kesan sempurna kebaikannya dalam hubungan dengan makhluk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya awal-awal dakwah masa Islam, tiba-tiba dibuka pintu rumah, di luar pintu rumah sudah ada kotoran unta. Bukan sekali dua kali, tiap hari begitu dibuka kotoran unta, dibuka kotoran unta. Dan pernah sekali waktu begitu dibuka pintu rumahnya, kotoran unta di depannya kurang lebih jarak 1 meter sudah ada duri-duri kurma di tanah. Di orang ini seakan-akan punya gambaran kalau Rasulullah terpeleset itu wajahnya langsung kena duri-duri kurma itu. Semua tanya bapak saja di rumah, buka pintu rumah begitu dibuka ada kotoran air di tanah. Sehari kotoran air, bagaimana responnya? Dua hari ada lagi, hari ketiga makin banyak. Itu repot ya. Perhatikan Nabi, begitu melihat kotoran itu, Nabi tidak pernah bahkan pada istrinya menyampaikan. Diambil dengan tangannya yang mulia, masya Allah, disimpan di tempat yang selayaknya. Begitu dia tadi. Dibuka kotoran, ambil, simpan. Dibuka kotoran, ambil, simpan. Dan tidak pernah bertanya ini siapa pelakunya. Yang paling mengejutkan, satu kali dibuka pintu rumahnya, baru sudah kotoran. Baru di situ kaget itu. Loh, kok kotorannya kemana? Biasanya ada kotoran, sekarang kosong. Baru kaget itu. Kalau ibu dibuka, depan rumah bersih, bagaimana suasana nanti? Alhamdulillah, enak, tenang ya. Nabi nyari. Nah saat Nabi kaget itu yang dipikirkan sesungguhnya bukan kotorannya. Nabi terpikir jangan-jangan barangkali orang ini kena masalah, mungkin sakit, gak bisa ngerokok kotoran lagi, ada persoalan dalam kehidupannya. Dipikirkan oleh Nabi. Saat itulah dicari oleh beliau, kenapa orang ini? Saat dicari itulah tetangganya menyampaikan, kalau dalam bahasa kita, ya Rasulullah, si fulan itu si fulan namanya yang suka menjahit, kau sekarang sedang sakit. Saat mendengar sakit, Nabi kembali pada keluarganya menanyakan punya makanan terbaik apa untuk menengok saudara kita yang sakit. Menengok saudara kita yang sakit, diambil makanan dari tempat rumah beliau, dibawa ke tempat orang yang menjahilinya itu. Sampai masuknya orang ini sudah khawatir dikira Nabi akan balas dendam. Ketika melihat Rasulullah, makanan disimpan di sampingnya, dibelai rambutnya, hanya dikatakan, syafaqallah, semoga Allah segera menyembuhkan anda. Tidak pernah ditambah lagi dengan kalimat yang lain. Kan kemarin sih naruh makanan. Coba naruh makanan di sana. Tidak. Orang ini tidak diajak masuk Islam. Tidak dikata-katai, cuma ditaruh makanan di sampingnya. Lantas dia menangis mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Satu orang. Banyak orang ada. Pergi dari Mekah ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Di jalan dikira akan diterima dengan baik, dilempari pak, dilempari. Saking kerasnya lemparan, masya Allah, sebabnya dari tubuh Rasulullah berdarah. Zaid yang menjadi benteng mulai meneteskan darah. Ketika berpedu di bawah naungan satu pohon, malaikat Jibril, tanggung-tanggung Jibril yang turun, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maddayanaka ila samaa, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah, saya akan himpit, angkat bumi Taif, saya akan timbun mereka yang lemparan kau itu. Kata Nabi, la ya Jibril, la fa'innahum qawmun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, mereka belum tahu saja, mereka belum tahu Muhammad SAW. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika Anda berusaha untuk meneladani kehidupan Rasulullah, ingin menjadi pengikut Nabi yang baik, jangan tinggi-tinggi dulu. Yuk kita lihat, dari namanya saja sudah memberikan kesan kepada kita. Yang mengaku umatnya Nabi Muhammad itu ingin meneladani beliau, maka tidak mungkin ada umat Nabi bisa berbuat buruk pada sesamanya. Tidak mungkin ada yang merasa umat Nabi tapi jahat pada sesamanya. Tidak mungkin ada yang mengaku umat Nabi ingin meneladani kehidupan Rasulullah tapi bisa menceradai, mencederai, menyikut, menghancurkan, membunuh, merampok, melukai saudaranya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu ketika turun kalimat Muhammad di Quran selalu dilekatkan dengan hubungan dengan makhluk. Quran surah ke-48 ayat 29. Perhatikan kalimat ini. Pelan-pelan. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini sekaligus pertanyaan, pernyataan. Bila ada seseorang bertanya, kami diminta mengikuti Rasul, siapa Rasulnya? Dijawab di ayat ini, Muhammad, namanya Muhammad, Rasulullah. Perhatikan ciri. Walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang mengaku menjadi umatnya, bersamanya, dan orang-orang yang bersama Nabi itu ikut Nabi. Perhatikan ciri. Asyidda'u ala al-kuffar ruhama'u bainah. Asyidda'u ala al-kuffar ruhama'u bainah. Saya agak pelan-pelan ini, suka ada yang keliru dalam terjemahan. Di situ kuffar diartikan apa? Tegas kepada orang-orang kafir. Ini tolong ya, ada yang penting diluruskan. Kata-kata kafir di Quran disebutkan dengan tiga istilah. Jangan keliru ya, jangan keliru. Ada yang namanya kafar. Kafar. Jamaknya kafarui. Bisa kafar Quran surah 14 Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la zidannakum wa la in kafar. Kafaru Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maaf, kalau disebutkan kafar atau kafaru itu bukan orang non-muslim. Tapi perilakunya yang dimaksudkan. Perilaku yang menyimpang dari tuntunan-tuntunan Islam itu kafar. Dan orang Islam bisa kafar. Jadi ada orang yang mengaku Islam, di KTP-nya Islam, di lisannya muslim, kalau ditanya saya agamanya Islam, tapi menyimpang dari tuntunan agama Islam. Dengar adzan, orang lain siap-siap sholat, ini mana? Apa ini suara bising? Oh. Saya baru landing tadi dari Semarang, kami berkunjung ke Langsam. Ini kisah nyata, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ada orang-orang yang kalau dengan adzan itu, bukan orang-orang lah ya, ini satu orang diceritakan pada kami langsung, nyata ini selalu marah. Bahkan pernah satu kali tercetus dalam lisannya, ini apa suara longlongan hewan itu ya, saya gak bisa katakan itu. Kalau Allah meninggal, meninggal saat dimakamkan ya, diturunkan ke liang lahat, itu kaget, lompat yang menurunkan yang naik ke atas sopan. Ternyata mulut itu berubah jadi hewan yang disebutkan itu berubah saat turun itu, saat turun. Hati-hati, itu kafir namanya, menyimpang. Katanya Islam, diajak sholat marah, diajak taklim banyak bertobat, diingatkan baca Quran malah mengejek. Ah, itu kafir namanya. Karena itu ada orang diberikan nikmat, dia tidak mau bersyukur dengan zakat, dengan infak misalnya, itu kafir. Turun ayat la in syakartum la zidannakum. Kalau Anda bersyukur, kasih nikmat, masya Allah. Begitu. Kadang Allah itu saking baiknya begini, kamu jangan jauh-jauh cari pahala, saya datangkan langsung. Masya Allah. Di rumah ada yang datang, tiba-tiba ketuk. Di masjid tiba-tiba bulan sorban aja misalnya. Macam-macam. Itu didatangkan untuk mengetuk itu. Jangan-jangan ada hak orang lain dititipkan pada kita. Sengaja tidak Allah berikan langsung pada orang ya, supaya kita dapat pahala. Sebab kalau diberikan langsung pada orang ya, kita tidak dapat apa-apa. Karena itu dititipkan kepada kita supaya nanti saat diambil dapat pahalanya kita. Karena itu menurut ayat misal Quran surah ke-9 ayat 103, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Sedekah, sebagai sedekah. Dapat bagiannya. Tapi ada yang enggak mau. Saya capek-capek nyari, enak kok jadi pakai depan. Itu kafir. Satu. Pelan-pelan. Yang kedua, ada kafir. Kafir. Jamaknya kafir atau kafiri. Maaf, kalau yang ini itu non-muslim. Non-muslim. Tapi non-muslim ini tidak melukai, tidak menyerang, tidak bermaksud buruk pada orang Islam dalam kehidupannya. Hanya kadang suka ngajar-ngajar. Bisa kafiri. Karena yang free. Bawaan Anda, ada yang bawa muswi, ada yang bawa buku doa, ajak-ajak, nah itu kafir. Zamannya kafirun, itu orang ketinggalan zaman dulu. Ketinggalan zaman, karena 15 abad yang lalu sudah ada yang begitu, sudah. Ya. Datang kepada Nabi ya Muhammad, kita nggak usah ribut daripada ribut. Hari ini kami akan ikut Tuhan kamu, besok kamu yang ikut kita. Turun ayat, kuliah, ayat, ada yang ngajak-ngajak sekarang misalnya, yuk ikut kami, dengarkan sebentar. Gak usah diikuti, itu kembali ke masa lalu, sama dengan ketinggalan zaman. Itu orangnya saja sudah tertinggal, kalau Bapak Ibu ikuti, sama dengan Bapak Ibu ketinggalan zaman itu. Sudah? Mohon maaf, tidak ada waktu. Sudah selesai. Tapi kalau yang ketiga, maaf. Bisa orangnya, bisa perilaku langsung yang berniat melukai umat Islam. Ingin menghancurkan Islam. Ingin mencederai orang-orang Islam. Maka kalimat yang dirubah oleh Quran bukan kafir, bukan kafir, tapi kufar. Kufar. Maka pada yang seperti ini mesti tegas. Tegas. Jangan ke urusan agama. Apakah kalau ada pencuri ke rumah misalnya, kita pertahankan atau kita biarkan? Dipertahankan itu. Ada orang mau mencuri, kelihatan di CCTV. Dibuka pintu. Gak usah sembunyi-sembunyi, silahkan diambil saja HP-nya. Macam kehidupan kalau begitu, tidak mungkin. Tidak, pasti kita respon. Apalagi ada orang-orang yang ingin mengecilkan agama, melukai orang-orang Islam, mesti mempahami kita. Karena itu terus kalimat asyiddah ada kufar. Pada orang yang ingin melukai, menyerang, menghancurkan, maka mesti bertahan. Bertahan. Pertahan itu yang disebut dengan jihad. Jihad itu bukan menyerang orang, bukan. Tembak orang, bunuh orang, bukan. Bukan. Jihad itu mempertahankan izzah kemuliaan Islam dan umat Islam kalau kalah dilukai. Tapi yang menarik, terus kan ayatnya, Rahman bainah. Masya Allah. Sangat sayang pada sesama. Rahama itu jamak dari rahim. Hanya perempuan yang punya rahim, Pak. Laki-laki tidak. Perempuan punya rahim. Kenapa tempat itu disebut rahim? Rahim itu dari kata rahmat. Rahmat itu rasa sayang yang diberikan. Tadi kan? Rasa sayang yang diberikan, walaupun saat memberikan itu, pemiliknya merasakan duka. Kalau pada bapak. Karena itu kenapa tempat di dalam janin, di dalam perut seorang ibu disebut dengan rahim? Karena ada sosok di dalamnya yang sangat diperhatikan, sangat disayang, walaupun pemiliknya menderita. Piring kanan susah. Piring kiri sulit. Sampai disebutkan di Quran itu, Quran surah 7 ayat 189. Itu doa bagi ibu yang sedang menangis. Mungkin bagi anak atau cucunya. Quran surah 7 ayat 189. Kata Quran, tatkala kandungannya semakin berat, sulit, berat mengandung itu, Masya Allah. Da'awallahumma lain ataitana salihan anakulana bina syakirin. Perbanyak doa supaya diberikan anak salih. Tapi poinnya, pelan-pelan, kenapa disebut dengan rahim? Karena ibunya rela menderita, yang penting anak itu tenang. Diberikan kasih sayang. Nah, jawab dari kata rahim itu Muhammad. Muhammad. Jadi kata Nabi, umatnya Nabi Muhammad itu Masya Allah, punya perhatian sayang yang luar biasa. Walaupun untuk memperhatikan itu dirinya mungkin menderita. Itu umat Nabi Muhammad. Pada sesamanya. Pada sesamanya. Quran surah 59 ayat 9 Al-Hasyr. Saya tidak terbayang ada muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah. Tiba-tiba ada orang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Yang hebat, yang bawa makanan bawa minuman ini belum tentu di rumahnya ada stok makanan. Sampai ada satu keluarga itu rela berpura-pura makan untuk menghormati tamunya. Seorang tamu datang ke Masjid Nabawi, kata Nabi, siapa yang mau menjamunya? Sahabat mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah, saya. Padahal dia tak punya makanan. Sisa makanannya hanya diperuntukkan bagi anak-anaknya untuk keesokan harinya. Ibunya menidurkan dua anaknya. Malam-malam, mohon maaf, apinya dipadamkan. Kata tamunya, ini maaf, kenapa kau padamkan? Kata orang ini untuk menghemat makan. Suami istri menyediakan, istrinya pergi, suaminya cuma membunyi-bunyikan saja. Tamunya yang makan. Tanpa pernah tahu tamunya, kalau tuan rumah tidak makan, suaminya merasakan lapar pada malam itu. Merasakan lapar. Maka kata Rasulullah, tadi malam ada penghuni surga menjamu seorang memerlukan bantuan. Kita ada di mana? Kita di mana? Anda yang mengaku umatnya Rasulullah, cinta pada Nabi, ingin dicintai Allah, Masya Allah. Tetangga kebanjiran, pilihan-pilihan. Bu, banjir ya bu? Iya. Banjir. Tidak ada ulang tangan. Sempat ada yang mereka bakaran mereka. Ya, sampaikan di TV live dari seseorang yang merekam bangga, tapi orangnya tidak ditolong. Kami sempat ada yang kebanjiran itu di satu tempat. Bapaknya, ibunya jalan, anaknya juga sakit, ayahnya kena tipes, jalan kena banjir, masih ada yang mancing tetangganya begitu. Ya. Padahal tahu ayatnya, tahu hadisnya. Kalau ditanya itu gampang. Al-mu'minul mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Mu'min satu dengan yang lainnya saling menguatkan bagaikan satu bangunan. Ada hadis bagaikan satu tubuh yang saling merasakan. Mana buktinya? Muhammad dan Rasulullah. Perhatikan, mohon maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan pada orang Islam, pada orang muslim pun baik. Sekarang ini yang terjadi pada umat ini. Lihat yang terjadi. Ada sementara mengaku muslim, cinta dengan Nabi, ingin dicintai Allah. Pada orang Islam bermasalah, pada orang muslim berlaku baik. Apa yang keliru ini? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Coba jangan tinggi-tinggi dulu, ada yang salah dalam kehidupan ini. Coba pulang ke rumah, coba cek. Jangan dulu tunjuk orang lain. Mohon maaf, satu menunjuk orang, tiga kembali kepada kita. Saya sering perhatikan, ada seorang ibu yang sangat peduli dengan tetangganya. Itu jilbabnya belum bagus, pintar. Tapi anak sendiri tadi lihat. Ada seorang ayah yang peduli terhadap kerabatnya. Aduh, antum ke masjidnya coba ditingkatkan. Anaknya gak pernah diajak. Coba cek. Jangan-jangan saat kita bercita-cita masuk surga, merasa sebagai umat Nabi, sifat yang pertama ini mau kita maksimalkan dalam kehidupan. Satu. Terakhir, saya berhenti dulu bagian pertama ini. Hadis Muslim, nomor hadis 6525. Maaf, kalau ada orang hadir sholat masuk surga gak? InsyaAllah. Kalau ditambah hadir sholat, hadir puasa, masuk surga tidak? InsyaAllah. Kalau ditambah lagi, rajin sholat, rajin puasa, zakatnya tidak tertunda, masuk surga tidak? InsyaAllah. Tapi ternyata kata Nabi, ada yang tidak masuk surga. Ada yang tidak masuk surga. Perhatikan hadisnya. Sedang tanggung seperti ini, tiba-tiba Nabi menyampaikan, maaf, pelan-pelan. At-tadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, al-muflisu fina mana dirhamalahu wala mita. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami, yang sudah tidak punya uang spesial pun, tidak ada aset sedikitnya. Logis ya? Uang tidak ada, aset tidak punya. Perhatikan kata-kata. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Nabi tidak menyebutkan umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa, umatku. Jadi nanti ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi bangkrut ya saya. Ya'ti yawmal qiyamati bisalati, datang di hari kiamat. Nanti kan dengan pahala salat yang banyak ditunaikan. Orang ini rajin salatnya. Jangankan yang fardu, yang sunah dikerjakan. Wasiyamin, puasa itu rajin. Wa zakatin, zakatnya tetap benda. Perhatikan, ini menarik sekali. Wa yati qad syahada. Cuma sayang dia mendatang dengan dosa seringkali mencercah sia. Mencercah sia. Wa qadaba hadha, menuduh si B. Wa akala mala hadha, mengambil hak orang lain yang dibenarkan. Wa daraba hadha, bahkan ada dengan tangannya yang sering berselisih. Sampai secara fisikal. Yang tidak lucu, maaf. Wasafakan dana hada, dan bahkan ada di antaranya yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah sini. Tembak sini, Allahu Akbar. Bom sini, Allahu Akbar. Tapi tidak sesuai dengan syariat yang dikenalkan. Perhatikan, kalau ada sifat manusia seperti itu, nanti di akhiratnya. Waktu Allah haram hasanatihi wa haram hasanatihi. Maka kalau ada orang sholat misalnya, setelah sholat dan celah orang lain, diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang dicela. Ya, lihat. Pulang tahlim dari sini, lihat orang lagi belanja misalnya bahwa mereka ini belum sadar juga, belum dapat hidayah kayaknya. Dan seperti kita juga ya, sudah tahlim baru saja. Iya ya tuh, ya. Gratis tuh. Padahal mungkin ibu itu sudah duluan tahlimnya, makanya cepat menjalan ke bawah gitu ya. Mungkin begitu, dapat dobel itu. Jadi hati-hati bu ya, menyebutkan seseorang saja dalam keburukan, begitu disebut namanya itu memindahkan pahala gratis. Memindahkan pahala. Ya. Kalau disebutkan keburukan ya, misal A, B, C disebutkan, itu setiap kalimatnya akan dibentuk rupa orang yang tadi disebutkan dalam bentuk bangkai. Nanti diminta makan, dimakan di akhirat ini. Kacungnya, saya tidak konstan. Tidak seperti ibu itu tuh Pak yang tadi disebutkan. Itu dibentuk kalimat itu. Tahu tidak? hukuman paling ringan di akhirat. Paling ringan. An-Nisa ayat 56. Itu yang paling ringan. Paling ringan. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sungguh orang-orang yang menyimpang sulit diingatkan di akhirat nanti terhadap ayat kami, sawwa nuslihim nara, kami akan bawa ke neraka itu, itu sebelum diminta untuk makan bangkai saudaranya itu, itu ubun-ubunnya ditarik dulu. Nusli itu ubun-ubun yang ditarik. Kemudian bukan sekedar ditarik, nusli itu artinya dicelupkan, dinaikkan. Bapak pernah bikin kacelup? Jadi celupkan, angkat, celupkan, angkat, itu nusli. Kullama nadijat juluduhum, An-Nisa ayat 56, saat kami masukkan itu ke dalam neraka, terbakar semua kulitnya, habis semuanya, tubuhnya habis. Badalnahum juludan ghairaha, diangkat semua lagi. Jadi ada malaikat yang tugasnya cuma celupkan, angkat, celupkan, angkat. Maaf, satu hari di akhirat itu sama dengan berapa lama di dunia? Tahu dari mana? Kita bikin perjanjiannya mulai saat ini, kalau tidak tahu kita katakan Allahu a'lam. Malaikat ditanya tidak tahu, Allahu a'lam. Al-Baqarah 32. Sahabat ditanya Allahu a'lam. Ini bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua. Satu hari di akhirat sama dengan berapa lama di dunia? Allahu a'lam. Baik. 1000 tahun. Quran surah 32 As-Sajdah ayat kelima. Fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'lamun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun yang kamu hidup saat di dunia. Artinya satu detiknya kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang diceritakan ke neraka begitu saja, tek, satu detik itu sama dengan 48 hari di dunia. 48 hari. Kalau mau percaya silakan, kalau mau coba saya tidak mau. Nah ini dipindahkan pahamannya. Sholat mencela pindahkan, haji mencela pindahkan. Nah fa'in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya, tersisa keburukannya. Misal, total sudah habis semua, tapi ada dosa pernah bohongi orang. Maaf, maka dosa-dosa orang yang dizalimi ini diambil dosanya, ditimpakan kepada orang itu. Fatulih fitnah, maka dilemparkan dia ke neraka karena dosa. Hati-hati, orang yang sholat saja, orang yang puasa saja, itu belum aman dari neraka. Apalagi yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan amal saleh dalam hidupnya. Maka itu yang paling bermasalah. Karena itu, saya akan percepat, karena kita ada perbanyak dialog. Nama kedua yang disematkan pada Rasulullah selain Muhammad disebut dengan Ahmad. Dan kita berhenti di sini. Quran surah 61 ayat ke-6. Nabi Isa alaihissalam satu kali memberi pernyataan mengejutkan pada umatnya. Wa idh qala Isa li Maryam ya bani Israil anni rasulullah ilaikum. Perhatikan kalimat ini, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Bukan Ahmad. Ahmad bukan Ahmad. Perhatikan kalimat itu, tidak apa-apa, itu dunianya. Itu dunianya. Ya. Dan mungkin dalam lainnya, dia mencatat lebih banyak daripada bapak dan ibu yang menulis. Abu Dawud nomor hadis 1365. Kenapa? Ponakan Nabi namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kenapa? Tengah-tengah. Abdullah bin Abbas itu, sebentar saya ingat nama itu, Abdullah bin Abbas itu lahir kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Bapaknya itu Pak Abbas, itu paman Nabi, tapi usianya lebih muda dibanding Nabi, 3 tahun. Sibuknya luar biasa, pebisnis ulung, Masya Allah. Sibuk, pebisnis kuat, keluar masuk Mekah Madinah. Tapi dalam kesibukannya, masih sempat ikut taklim Nabi dalam liburnya, Masya Allah. Sampai hafal 200 hadis. 200 hadis. Nanti silakan buka itu kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan. At-Tibyan, di Adab Hamalatul Quran. Bisa dikirim di internet, ya, di Google. Diketik At-Tibyan, itu ada terjemahannya. Kalau yang punya kitabnya yang warna kuning, terbitan Darul Faiz, silahkan dibuka halaman 47. Ya. Di situ ada paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 7. Itu bisa dilihat sahabat-sahabat Nabi, Uthman bin Affan, kemudian ada Abbas, ada Abdurrahman bin Auf. Saking sibuknya dalam aktivitas, Pak, masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran dalam semalam. Umar ketika dengar Utsman hafal khatam Quran semalam, besoknya Umar bin Khattab 4 kali hafal Quran, 2 kali siang, 2 kali malam. sahabat Nabi dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, kisahnya sangat kecil, langsung bersama Rasulullah. Masih sempat dalam kesibukannya menunaikan tahajud sampai hafal Quran. Bukan sahabat. Surga belum jelas, kisah menegangkan, amalan meratakan. Masya Allah. Yang fardu masih agak terlambat, bahkan tertinggal. Nah, ini Abbas, ini saya sampaikan di bagus ya. Ini sunnah para salafus saleh. Abbas tahu saya ikut taklim nabinya, cuma segelintir waktu saja, tapi tidak ingin ketinggalan informasi dari Nabi. Maka dikirimkanlah anak kecil itu saat beliau sibuk mencari nafkah, di kesibukannya dikirimkan Abdullah kecil untuk belajar di majlisnya Nabi. Ini anak cuma merangkak, kadang lari-lari seperti tadi, kadang ketawa-ketawa senyum. Masya Allah, Rasulullah meninggal dunia usianya baru 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya dalam mainnya hafal 2000 hadis. Hafal 2000 hadis. Sebenarnya saya siap, orang-orang ini anak-anak ini sampai sini. 2000 hadis. Seakan-akan ada sunnah ini. Kalau Anda tidak mampu mengambilnya, jangan halang anaknya untuk mendapatkannya. Bapaknya tidak hafal Quran, anaknya jangan dicegah. Ibu tidak tahu hadis, anaknya jangan dicegah. Ini jangan orang tuanya tidak bisa, anaknya dicegah-cegah. Saya mau kembalikan Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika menginformasikan kepada umatnya akan datang, kata beliau, seorang nabi di akhir zaman nanti setelah saya, namanya Ahmad. Kenapa beliau menyebutkan Ahmad? Bapak Ibu perlu tahu dulu. Kalau orang Arab ingin menyebut seseorang yang punya hubungan baik dengan Tuhannya, tapi dalam satu ibadah saja, maka dia dinamakan dengan Hamid. Hamid. Isa. Ada bapak di sini rajin tahajud saja, puasa sunnah belum, itu hamid. Atau sebaliknya, kalau ada Pak Hamid, ibu mungkin suaminya namanya Pak Hamid atau anaknya, pasti saja ibadah dari namanya. Kalau belum, sampaikan Pak Hamid Pak, minimal besok puasa. Tapi kalau rajin, masya Allah, tahajudnya rajin, puasanya rajin, zakatnya luar biasa, sedekahnya banyak, kurbannya luar biasa. Itu dirubah untuk superlatif sifat mubalah dari Hamid menjadi Ahmad. Nabi Isa alaihissalam kenapa menyebut Rasul terakhir dengan nama Ahmad? Karena dalam Al-Quran termasuk Injil itu ada disebutkan bahwa ciri Rasul terakhir diantaranya punya satu kemuliaan, punya sifat baik terhadap makhluk, kemuliaan. Nah, Nabi Isa itu punya sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, baik terhadap makhluk itu. Satu hari jalan dengan pengikutnya, disebut dengan Al-Hawaniyun itu. Ya, Al-Hawaniyun, ada 12 pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Anda bisa temukan, misalnya Hawaniyun itu di Quran surah kelima, Al-Ma'idah dari ayat 111 sampai dengan 112. Jalan dengan Nabi Isa melewati sungai. Ya, melewati sungai. Masya Allah. Ada bangkai anjing di situ yang sudah membusuk. Kata pengikutnya, kata beliau, duhai Isa, ya Rasulullah, di bangkai bagusan. Kata Nabi Isa, itu giginya putihnya persis sekali. Itu gigi anjing itu persis sekali, putih sekali. Kaumnya, pengikutnya menyebutkan bau busuknya, Nabi Isa alaihi salam menyebutkan putih giginya. Kata pengikutnya, kok Anda menyebutkan itu? Kata Isa alaihi salam, karena manusia hanya bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Makanya kalau ada orang mencela itu, misal ada orang mencela itu tandanya hatinya kotoran itu celaan. Nah, kalau bapak ibu balas mencelanya, ini menunjukkan hati kita pun kotor. Bukan kita, bapak ibu. Kotor. Karena isinya kotoran, jadi kalau baik akan baik. Nabi Isa, jangankan pada manusia, pada hewan yang sudah jadi bangkai itu masih baik. Nabi Muhammad, jangankan pada hewan. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin pergi, jangan pernah hancurkan tumbuhan. Jangan cabut sembarangan. Jangankan dalam keadaan tentram, dalam peperangan pun, kata Rasulullah, dalam peperangan pun, jangan sampai mencabut tumbuh-tumbuhan dalam peperangan. Jadi sangat mencengangkan, sangat aneh kalau ada mengaku orang umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi. Nabi mengatakan dalam perang jangan melukai pepohonan. Ini ada orang mengaku umatnya Nabi, bukan dalam keadaan peperangan, dalam keadaan tentram masih sempat bakar pohon. Ada yang salah dalam diri ini, ada yang keliru. Karena itu Nabi Isa mengatakan, Nabi terakhir walaupun punya sifat yang sama dengan saya terhadap makhluk, tapi dia unggul dalam satu hal yang tidak dimiliki nabi lain. Dia itu Ahmad, yang hubungannya dengan Allah tak terlukiskan. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi, masih mau menunaikan ibadah tahajud yang sunnah rakaat pertama sampai keempat. Ahmad. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Masih mau berkorban sampai minimal 100 ekor domba, minimal. Saya tutup, saya bacakan hadisnya. Perhatikan kesaktian Jabir bin Abdullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, minimal jumlahnya 100 ekor kurban. 100 ekor. Kemudian dia berkata, saya qulu, dia kalimatnya, Allah, Allahumma ya Allah, mohon terima kurban ini, hadza min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dari keluarga Muhammad, dia tujuhi, wa ummat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad yang mungkin dalam hidupnya dia tidak bisa berkurban. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, dalam berkurban 100 ekor, masih memikirkan kehidupan umatnya yang mungkin tidak bisa berkurban. InsyaAllah. Beliau rela melakukan dunianya untuk akhiratnya. Padahal saat tidur, kata Umar bin Khattab, saya melihat Rasulullah saat bangun dari tidur ada tapak-tapak di punggungnya. Saking tidak punya kesukaan mungkin, menangis Umar dalam keadaan demikian. Ini umatnya, bukan Nabi, bukan Rasul, mengaku umatnya Muhammad. Baru korban satu kambing saja, sudah merenggut pahanya. Ada yang pesan sapi dan sebagainya. Kalau disebutkan, ya kami umatnya Nabi Muhammad, itu bersalah. Kita cukupkan dulu pada kalian untuk materinya. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyempurnakan, kami perkenankan. Di kesimpulan yang pertama, bila kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW ingin dicintai Allah, maka mohon keluar dari sini, ayo kita buktikan. Satu, maaf, yang kemarin belum sempat memaksimalkan ibadah ritualnya dengan Allah, ayo tambah. Yuk tambahin, kan mau dicintai Allah. Maaf bisa, kemarin baru salat fardu, sekarang tambah dengan sunnahnya. Ada berapa salat sunnah itu yang rawatib? Berapa rakaat? 12. Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 415 ya. Ada 12 rakaat. Tayyumu habibah. Perhatikan keterangannya. Saya coba untuk antarkan dulu. Man shalla itsnatai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat di yaumin wa lailatin, di siang dan malamnya mengiringi salat fardu. Arba'an qabla dhuhri, nanti baru kita akan mulai. 4 rakaat sebelum dhuhur, teknisnya 2-2. Raka'ataini ba'da 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'da maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da isya 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla subhi 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Perhatikan. Buniyalah bihinna fi baitin fil jannah. Allah akan balas kalau orang ini konsisten sampai wafatnya, akan balas dengan membangunkan satu rumah untuk diri surga. Satu rumah. Ada yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Kalau kau belum punya rumah, bangun dari sekarang. Karena bahannya sudah dikasih. Ini ada orang dikasih bahannya, gak mau dibangun, sayang. Ya boleh ya. Kalau dari sini tingkatkan, Nabi saja masih tahan di masa kita yang umatnya tidak. Yang dijamin masuk surga masih sedekah karena kita yang umatnya tunggu-tunggu. Yang kedua, saya tutup, tidak terkali dan banyak orang yang ibadah ritual tapi lupa dengan ibadah sosial dalam kehidupannya. Coba cek sepulang dari sini, Anda bisa sampai ke sini punya kendaraan yang cukup, barangkali keponakannya masih belum bisa bayar SPP, tetangganya sedang mencari-cari sumbangan untuk bisa ke rumah sakit mendapatkan pengobatan terbaik. Maka buktikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak, tidak salah untuk memilih kita untuk jadi hamba yang baik dan dicintai oleh Allah setidaknya mulai dengan hari ini. Saya cukupkan dulu, saya perkenankan kalau ada yang ingin bertanya atau membahas beberapa persoalan yang tidak terkait dengan materi yang kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persilakan bawa ibu pertanyaan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ayat Al-Qur'an yang khususnya ada dua, surat Al-Mustaqim dengan Thoriq Al-Mustaqim, itu bedanya? Baik. Dan siratal mustaqim ada tariq mustaqim. Tariq mustaqim. Ada lagi itu yang ketiga syari' namanya. Syari'. Jadi jalan itu dalam bahasa Arab itu ada empat. Ada empat nama jalan dalam bahasa Arab itu ada empat. Satu dari yang paling pendek dulu ya, yang paling sempit namanya zangga. Zangga. Zal nun ghain. Zangga alif. Diambil ke dalam bahasa Indonesia jadi gang. Gang itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata zangga, gang. Ya, dari bahasa Arab. Banyak kosakata bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu banyak sekali. 60% gitu ya. 60% kosakata dari bahasa Indonesia itu terserap dalam bahasa Arab. Ya. Pasal dari bahasa Arab, musyawarah dari bahasa Arab, ya, macam-macam. Jadi kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Arab itu lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Kalau tidak percaya silakan. Dan bahasa Arab itu gampang-gampang. Ya. Saya sempat tinggal di Arab, saya lihat itu anak-anak segini saya sudah lancar ke bahasa Inggris. Jangan katakan itu orang Arab, misalnya tidak. Coba cek ya, coba cek kalau tidak percaya. Unta ribuan tahun tinggal di Arab sampai sekarang gak bisa bahasa Arab. Deonya Blok M dibawa ke sana ditanya, diajarin sedikit aja. Assalamualaikum, bisa diru tuh. Gak nyampe 5 menit, Assalamualaikum. Kaifa haluk. Gak, ini semua falsafah bahasa saja. Karena dia mau belajar, mau bicara ya. Satu zangga. Kedua, tariq. Tariq itu agak sedikit lebih luas ya. Kalau kita, kalau gang itu jalan setapak ya. Kalau tariq masih bisa motor lewat kan? Ya, motor lewat. Mobil mungkin satu, itu tariq. Wassalamu alaikum. Tariq itu jalan yang cuma di langit kecil. Ya. Wassalamu alaikum tariq, dan demi langit, langitnya luas. Tapi ada komet yang cuma datang lewat satu jalur saja. Ya, tidak lewat pada jalur-jalur yang lain. Tariq. Ya. Asalnya dari kata tarokok. Tarokok itu mengetuk. Mengetuk. Kalau kita mau masuk ke rumah orang, misalnya kita ketuk pintu, tarokok namanya. Ya. Yang diketuk itu semua pintunya atau sebagian pintunya saja? Sebagian. Ada orang ketuk pintu semua pintunya. Tok-tok, kesini lagi tok-tok. Itu betulin pintu pakai palu ya. Nah, itu tarokok namanya. Tarik, jalan dan tarik. Kalau kita perluas lagi, maaf, dua mobil bisa lewat. Ya. Ya, kalau di sini lambat, bisa nyalip lewat kanannya. Itu berubah jadi share-nya. Share-nya. Sin besar, alif, ra'in, syari'. Dari kata ini muncul syari'ah. Dari kata ini muncul syari'ah. Di syari'ah itu asalnya jalan. Ya, jalan. Jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya luas. Ya. Kalau kita bertanya, ya Allah, saya ingin mengenal engkau misalnya. Sudah bersyahadat. Ya. Ilmu mengenal Allah disebut dengan tauhid. Ilmunya. Jadi kalau orang sudah belajar ilmu tauhid, semakin kenal dengan Allah. Maaf, ibu bapak kenal Allah tidak? Tahu. Kenal Allah tidak? Tahu dari mana kenal Allah? Harus ada ukuran. Harus ada ukuran. Perhatikan, orang yang kenal Allah itu begini, saya lukiskan sebenarnya. Misal, kalau mau hadisnya, hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Kalau susah cari hadis Muslim 9 jilid, cari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuma 1 jilid, 42 hadis. Nomor hadis yang kedua. Kalau tidak punya Sahih Muslim, tidak punya Al-Arba'in, enggak usah beli, itu ta'lim aja. Ya, itu ta'lim, kajian tauhid. Perhatikan. Orang yang kenal Allah, itu kata Nabi, punya sifat ihsan. Ihsan itu, antak budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Saat dia melakukan sesuatu, serasa bersama Allah, kalau tidak mampu melihatnya, merasa diawasi. Bisa. Allah punya sifat al-basir, maha mengawasi. Kalau orang kenal dengan Allah, merasa diawasi Allah, dampaknya akan hati-hati dalam perilakunya. Ya. Gak akan terjadi, Bapak, misalnya ke kantor. Ada yang harus tanda-tanda di satu proyek. Proyek itu menyimpang dari ketentuan agama, misalnya, atau ketentuan hukum. Orang yang merasa diawasi Allah tidak akan menyerahkan tangannya untuk tanda tangan itu. Kata dia tahu Allah sedang lihat. Ada anak sedang ujian. Kemudian di sampingnya ada pengawas. Dia sedang ujian. Mungkin gak kalau anak ada pengawas di sampingnya, dia sedang ujian masih sempat mencontek? Mungkin tidak. Itu anak aneh ya. Di sampingnya ada pengawas, dia mencontek ada yang salah dalam dirinya. Kalau orang kenal dengan Allah, merasa diawasi Allah, maka akan hati-hati. Keluar dari Al-Latif, tidak akan tertukar. tukar sepatu dan sandal, tidak mungkin, mustahil. Karena saat akan mengambil punya orang lain, dia tahu dia tidak apa, itu mustahil. Kayaknya sandal saya ini ya, bukan kayaknya yang ini ya. Padahal saat masuk masjid itu nggak pakai sandal. Itu kan persoalan serius itu. Itu nggak kenal Allah. Nah, ilmu untuk mengenalkan kita pada Allah disebut dengan tauhid. Nanti ada tiga ya. Ketika ini ada uluhiyah, rububiyah, dan tauhid. Nah, kalau sudah kenal, umumnya kan kalau sudah kenal ingin berkomunikasi, gimana jalannya supaya bisa berhubungan? Maka dikasih jalan yang luas disebut dengan syariat, dari kata syarat. Ada lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, syariat. Karena itu diturunkan empat rukun yang lainnya setelah muncul syahadat. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu syariat Islam namanya. Kalau mencatat kata-kata saya ini, kalau ada yang mengatakan, dan dia muslim, siapa mengatakan tidak wajib menunaikan syariat Islam, itu kesalahan fatal. Salahnya fatal. Karena syariat itu jalan kita berhubung dengan Allah. Sholat itu syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh menerapkan syariat Islam, artinya melarang-larang sholat, melarang-larang puasa, melarang-larang haji, itu syariat. Nah, kalau lebih luas dibandingkan dengan syari, dengan syariat, itulah siratku. Siratku jalan yang lebih luas. Maka kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari, dalam sholat kita, supaya diberikan jalan yang sangat luas untuk menuju Allah. Bukan cuma sholatnya, tidurnya seperti diinginkan oleh Allah, bangun tidur seperti diinginkan oleh Allah, segala supaya lapar luas kita mintakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi maaf, keliru kalau ada orang mengatakan, saya mau tanya, ibu, kalau sirat itu luas atau sempit? Luas. Bukankah sirat itu rambut dibagi 7 lagi? Kalau rambut dibagi 7 jadinya luas atau sempit? Ini harus dibaca dengan tuntas hadisnya. Gambaran rambut dibagi 7 itu menjadi sempit bagi orang yang tidak punya pakaian pula. Tidak pakai Jadi orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, doyannya maksiat. Makanya karena tidak punya bakal, dia takut pulang, takut. Jadi sempit keadaan hatinya. Maka digambarkan sirat itu sempit bagi dirinya. Sempit, takut pulang dia. Tapi kalau orang yang punya bekalnya banyak, Masya Allah, enak, pulang ini tunggu-tunggu. Karena luas baginya terbentang. Larinya juga cepat itu. Ada yang seperti gila, ada yang loncat, Masya Allah. Luar biasa, karena luas. Dan biasanya kalau orang punya bekal, itu enak pulang dan ingin cepat pulang. Maaf, kita memainkan sebentar ya. Kalau dulu kan kata pulang itu selalu menampilkan kenyamanan. Contoh, kalau bapak ibu puasa terus lebaran mudik, pulang kampung, senang tidak? Kenapa? Bisa pulang. Dulu waktu belajar, adik-adik, Pak Guru Matematika nggak bisa datang, kalian boleh pulang, senang tidak? Kenapa? Bisa pulang. Sekarang kita ganti, besok kita pulang menuju Allah, senang tidak? Senang. Mau bilang senang takut besok, ya. Baik. Gak bilang senang ya pulang juga. Orang pulang itu pasti senang, pasti senang. Karena itu menjadi sempit jalan bagi seseorang seperti zangga, seperti gak sempit takut karena gak punya bekal untuk pulang. Ya. Karena itu saya sudah jawab tadi perbedaan tarik dengan sirat. Sirat lebih luas, jalan yang membentang. Tapi kalau disebutkan di Quran itu artinya jalan-jalan yang luas dan dibentangkan pada kita untuk diikuti demi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Perhatikan kalimatnya. Inna hadza sirati mustaqima. Inna hadza sirati mustaqima. Kata Allah, ini jalan-jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, kalau sudah tahu ikuti itu. Bagaimana cara fattabi'uhu? Dijawab di Quran surah 3 ayat 31. Fattabi'uni, ikuti Nabi. Karena itu syahadat kita dirangkai dengan dua kalimat. Pertama, asyhadu an la ilaha menuju Allah. Bagaimana caranya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu Nabi itu manusia paling konkret yang menuntun kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Umatnya itu enggak ada. Silakan Bapak Ibu cek di kitab manapun, tidak ada tuntunan kehidupan dari mulai tidur sampai tidur lagi kecuali di Islam. Lihat, bangun tidur ada doa. Berpakaian ada doa. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Agama lain tidak ada. Cuma di Islam saja. Cuma di Islam. Karena itu saat kita tak mampu membacakan doa pun, itu ada kalimatnya gampang, kata Nabi. Saat Anda tak mampu membacanya, maka cukup ucapkan bismillah. Makan bismillah. Minum bismillah. Itu sudah siap itu. Ya. Sudah dinilai oleh Allah. Saat yang bersama jadi ibadah. Jadi ibadah. Dan hati-hati, hati-hati saya tekankan, kata Quran, semua aktivitas kita mesti jadi ibadah. Bukan cuma saya. Duduk ibadah, makan ibadah, minum ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa terus gue ya. Siap? Baik. Jadi maaf, kalau sirat itu jangan diartikan sempit lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim, artikan tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau yang bengkok kok bang. Baik. Baik. Jadi ini saya ingin luruskan sebentar. Kalimat mustaqim kalau disebutkan di bahasa Arab itu tidak harus berarti makna hakikat lurus, bukan. Lurus itu ungkapan kata kiasan dari mudah, gampang, tidak berkelok-kelok. Maaf kalau Anda ingin pergi ke satu tempat, ingin berkelok-kelok atau ingin langsung saja? Langsung. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, kami ingin menuju Engkau, tolong jangan terlalu rumit. Ya. Salatnya jangan rumit-rumit. Ya. Ingin makan doanya jangan rumit-rumit. Ingin minum jangan rumit-rumit. Kami ingin cepat saja yang paling mudah bagi kami, itu maksudnya. Ya. Bukan berarti lurus, tapi mudah gambarannya. Ya. Karena ini sering dipahami, saya pernah tugas di Saudi 2010. Dulu pernah saya sampaikan juga waktu di support itu. Itu ada jemaah Indonesia tersesat lupa dari maktabnya. Enggak ketemu. Lihat askan, nanya gak bisa bahasa Arab. Ah, yang cepat saja kan Al-Fatihah diulangnya 17 kali dalam sehari. Kita lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan kami jalan yang lurus. Askannya kan juga bingung. Diterangkan pakai bahasa Arab nanti. Bahasa Indonesia yang gak paham. Tapi gak hilang akal. Diterusin aja ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mau ngikuti aja jalan ini, jangan bolong-bolong ya. Kelas gue cukup satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila orang tua kita pada saat masih hidup terus almarhum sedang sakit lama, nah itu kan almarhum kan tidak menjalankan sholatnya dan tidak melaksanakan ibadah lain seperti puasa. Nah itu sampai akhirnya sampai dia meninggal itu anaknya gitu, turunannya. Apa perlu usahakan mengganti yang seperti orang-orang sekarang ini kan ada media gitu ya. Baik. Kira-kira dari apa itu? Terus yang kedua ada satu lagi. Rasulullah pada saat jadi imam gitu pada sholat wajib, apakah Rasulullah memanaskan zikirnya dan doanya setelah sholat wajib? Soalnya ada di beberapa masjid yang setelah sholat kan dia berzikir keras-keras bersama-sama, dan ada juga masjid yang tidak melaksanakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita jawab dulu bagian yang pertama. Jika ada seseorang dalam keadaan umur, dalam keadaan umur sulit menunaikan ibadah, maka perhatikan betul keterangan di hadis, ya, bahkan di Quran nanti kita akan lihat. Ibadah dibagi dua. Ada yang masih ditoleransi, bisa tidak dilakukan. Ditoleransi, seperti puasa. Anda sakit, kalau sakitnya bisa memperparah puasa, maka puasa boleh tidak dilakukan. Anda haji, wajib hukumnya, tapi saat punya kemampuannya, belum punya tidak terlaku kewajiban. Anda mau zakat, saat ada kelebihan harta mencapai nisab sudah satu haul, tapi kalau tidak terpenuhi tidak berlaku hukum zakat. Tapi Allah meminta satu saja yang dalam setiap keadaan kita harus tetap melakukannya. Kecuali dalam kondisi yang sangat tertentu. Itu salat. Salat itu saking pentingnya kata Nabi, kalau kesadaran masih ada, masih paham itu, maka orang sekitar mesti membimbing. Kalaupun tak sanggup dibimbing bisa. Dia masih sanggup sendirian, tapi sulit. Maka perhatikan Al-Bukhari nomor hadis 1117. Salli qa'iman. Salatlah kalian dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Bahkan Nabi enggak langsung duduk. Tidak langsung duduk. Abu Dawud nomor hadis 849. Falamma takhadha al-lahna wa asanna. Tatkala Nabi semakin gemuk dan sudah sepuh, tak mampu berdiri sempurna, itu enggak langsung duduk. Ittakhadha 'anuyan min musallahu, mengambil satu sandaran, terus tongkat tak sandaran untuk menunjukkan keseriusan dalam berdiri. Makanya saya sering katakan, kalau bapak tak mampu berdiri, maaf, dalam artian belum bisa sujud, belum bisa rukuk, tapi masih bisa tegak begini dalam bacaan surat, maka usahakan posisi di belakang, saat takbir kita takbir berdiri. Saat rukuk baru duduk. Untuk menunjukkan keseriusan kita dalam menghadap kepada Allah. Tapi kalau enggak mampu itu pun perhatikan, fa'ala jamdi. Tak mampu duduk, silahkan anda berbalik. Semampunya. Tapi kalau kehilangan kesadaran, kesadaran sudah hilang, tak mampu lagi dia beramal, masya Allah, maka rafi'al qalam, diangkat penanya, tidak dicatat. Berlaku hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2996. Perhatikan hadis ini. Idza aridul 'abdu, kalau seorang hamba kena sakit, sakit dia. Bahkan dia enggak sakit misal ausafar, atau bahkan dia tidak sakit tapi dapat satu kebutuhan dalam perjalanan. Ya. Ada hambatan di perjalanan. Nanti saya terangkan. Kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Maka orang sakit ini, kalau sebelumnya dia rajin beribadah, bisa tiap hari dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, kemudian dia sakit tidak sadarkan diri, tak mampu beribadah, maka dari mulai sakitnya sampai wafatnya, itu selalu dihitung pahala sholatnya. Setiap hari, si bulan sakit, sebelumnya selalu sholat. Allah, ketika si bulan ini sakit, tidak bisa sholat lagi, setiap harinya dihitung pahala sholat, walaupun dia tidak sholat. Tapi tulis, hadis sahih. Si fulan baca Quran, masya Allah, apalagi ini. Karena mari di situ juga berarti udzur, udzur. Seorang perempuan itu bisa tidak salat, bisa tidak baca Quran. Kalau sedang datang haidnya, masa bulannya, masya Allah, berbahagialah seorang perempuan yang biasa baca Quran, biasa salat sunnah. Ketika dia sedang datang masa liburnya tidak salat, pahalanya tetap ditulis, tetap ditulis, tak bisa sembuh. Tapi, berarti jam kita dapat ya belum tentu. Kalau tak pernah baca Quran, tak pernah sholat, tak dapat itu, tak dapat. Jadi cek dulu pak, barangkali sebelum meninggal anak tua juga sholat, berpuasa. Maka, masya Allah, anak tinggal berdoa, teruskan kebaikan, teruskan kebaikan. Tapi sekiranya mohon maaf, barangkali pernah tertinggal itu, sebagian belum dilakukan, maka perhatikan. Anda bisa buka misalnya Al-Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Al-Bukhari. Ya. Kalau tidak ada kitabnya, tolong tuliskan alamatnya pada panitia, nanti kami kirimkan bukunya dengan terjemahan, insya Allah. Silakan dibuka nanti jilid yang pertama, dari hadis 1 sampai dengan hadis 45. Seorang datang kepada Ibnu Abbas, bagaimana saya berbuat baik, saya sudah punya kesalahan. Soalnya pertama, kata Ibnu Abbas, apakah kamu masih punya orang tua? Kata beliau, tidak. Kata Ibnu Abbas, maka bertobatlah, cari amalan lain. Sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan masih punya orang tua? Kata Ibnu Abbas, karena saya tidak pernah mendengar dari Rasulullah, jika ada seorang yang berbuat baik, tidak yang lebih mulia dibandingkan dengan berbuat baik pada orang tua. Karena itu saya mampu pada bapak. Kalau ayah ibunya masih ada, tolong manfaatkan bu ya, Pak. Bukan pada orang lain dulu, pada orang tua. Al-Baqarah 215. Ya. Ada kebaikan, karena masih ada, kalau sudah tak ada, sudah. Saya dulu punya ayah, itu sampai menangis karena tak mampu mengantar saya ke pesantren. Menangis saat kami bisa memberikan sesuatu pergi ke Mekah, itu cuma tangan kanan menggandeng ibu, tangan kiri gak ada yang digandeng. Hati-hati kalau masih ada, kalau tidak ada, lakukan banyak juga kebaikan. Anda masa hidupnya gak bisa berbuat baik, sudah meninggal masih begitu juga, setidaknya doakan setiap selesai sholat ada infak, bisa ada yang mau libatkan surban misalnya, ya, silakan boleh diajak untuk orang tua, itu sama hukumnya, boleh. Ya, ada orang silakan. Kalau sudah sendiri untuk orang tua itu boleh, sah hukumnya. Sah. Ini sudah orang tua masih hidup, nggak bisa berbuat baik. Sudah wafat pun nggak bisa berbuat baik. Kayak kapan? Kapan berbuat baiknya? Kalau anda tak mampu bertobat dengan orang soleh beramal kebaikan, maka bertobatlah dengan pendosa untuk berperbanyak tobat dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang diharapkan oleh orang meninggal kecuali dua. Satu lagi istighfar lagu permohonan ampunan, dan yang kedua doa doa dalam kebaikan bisa berupa amal. Maka orang yang seperti ini akan dikumpulkan lagi oleh Allah di surga kelak satu keluarga besar. Dalilnya Quran surah 52 At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu, dan orang tua yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak cucunya semua beriman. Beramal saleh karena Allah, al-haqqna bihim dzurriyyatuhum. Kami akan himpun mereka di satu tempat di surga. Allah sediakan satu tempat di surga untuk keluarga besar. Tapi pilihannya, maaf, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan sia-siakan kalau ada anggota keluarga untuk mewujudkan itu. Bapak, ibu, bapak sudah tidak ada. Bapak beramal, niatkan. Niatkan pada Allah. Seinfaknya untuk ibu saya. Ya. Saya, sekali lagi, saat ayah meninggal, itu tidak mewariskan apa-apa. Baik, bayangkan bayang kami lima bersaudara, saya anak keempat. Kalau beliau alim, ajar di musola, itu cuma saya yang beliau alim. Diajar kami. Itu beliau mengajar, Masya Allah. Saya tidur. Dan itu akan dipangku, Pak. Sampai dengan ke kamar, dijaga di jalan, supaya tidak apa. Saya tahu karena pernah pura-pura timur, ya. Hanya ingin tahu saja, ayah masih gendong, enggak. Ternyata betul dia gendong, Masya Allah. Sekarang gantian, saya ngajar, beliau tidur. Tapi yang paling luar biasa, beliau tidak meninggalkan apapun. Saat dia tinggalkan mushaf, mushaf itu sedang libur. Kami keluar dari pesantren liburan. Itu ada tuntutan menghafal 8 ayat Al-Baqarah di tingkat pertama. Begitu ke rumah, saya bawa mushaf. Saya katakan kepada diri saya, ya Allah, sampai hari ini saya baru tahu kalau ayah saya mengingat kebaikan. Itu ternyata bukan tanpa bilang-bilang, kitab-kitab itu disiapkan oleh beliau. Saya tidak tahu. Saya kenal ini di situ. Dalam hidupnya belum mampu membuat baik, ya Allah, setidaknya saat beliau mampu jadikan setiap yang saya baca, pahalanya mengalir untuk beliau. Itu begitu saya bacakan Quran, 40 ayat langsung itu ada di kepala. Saya baca itu langsung, nomor ayatnya, segalanya, terjemahannya langsung itu kepala. Saat saya pulang ke pesantren, kemudian diuji, ya, diminta baca 8 ayat, lisan saya terus mengucapkan, gak bisa berhenti. Sampai gurunya mengatakan, sudah, nah, silahkan duduk di sini, kamu nilai bagi Bapak di situ. Kami menilai pada saat. Maka berbakti pada orang tua, jangan tunggu di akhirat dunia, Allah akan muliakan. Allah akan muliakan. Dan kullun li'im bima kasaba rahin. Setiap anda akan terganda dengan amalan. Kalau ingin berjumpa, kalau disilahkan. Karena di akhirat, mohon maaf, ada orang tua berpisah dengan anak, ada anak ketinggalan orang tua. Dan sekali lagi, ini tidak berlaku bahkan bagi Nabi sekalipun. Karena ada Nabi yang masuk surga, anak pun mesti ke neraka. Tapi Abu Jahal masuk ke neraka, anak pun surga. Dia punya anak namanya Ikrimah. Bapak yang dipendosa, anaknya di surga. Bapaknya jadi bagus, anaknya ke neraka. Kita tidak melihat di mana kita berada. Dan saya jawab yang kedua, cepat saja. Yang kedua itu ada dua hadis, Pak. Saya harus sampai akhiri. Yang kedua itu ada dua hadis. Yang pertama, benar hadisnya dari Ibn Abbas. Jadi kata Ibn Abbas, kami tidak pernah mendengar dari Rasulullah, orang berhenti sholat kecuali bacaan dzikir yang kerasnya. Tapi penting diketahui, ini di masa awal-awal Islam. Di saat diajarkan pertama kali sholat, sahabat belum banyak tahu bacaan dzikir. Setelah sholat, Nabi berbalik mengucapkan Allahumma antas salam, antas salam, marfaya, dan jalali. Mereka diikuti, ada yang mengaminkan, ada yang mengikuti. Tapi setelah mereka paham, mengetahui bacaan, dibiarkan. Bahkan ada yang punya bacaan sendiri dengan petunjuk Nabi. Dengan petunjuk Nabi, ya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan, ya, ada yang baca itu. Ada yang bahkan buka Sayyid Salim, ya. Al-Aqaid Islamiyah, halaman ke-19, ya. Halaman yang kedua, setelah kanan posisinya, nomor 1 sampai 4. Disebutkan ada seorang sahabat duduk, membaca Quran dikit. Masya Allah, ya Allah, ya Samad, ya Tadi, Nabi Yalim, Walam Yudha, Walam Yakun, Lahu, Ufwan, Ahad, Allah, Mangfirli. Kata Nabi, hai Fulan, tahu dari mana kamu doa itu? Tahu yang kau ajadri. Ajadri ini doa adalah doa yang kau bacakan. Kalau kau minta, pasti diberi. Kalau kau mohon, pasti dijawab. Nabi tak pernah mengajarkan. Nah, setelah sahabat mulai makan, didiamkan oleh Nabi, dan itu dibiarkan mereka berdoa sesuai dengan kebutuhannya, masing-masing diam. Di sini bisa kita simpulkan, boleh kita mengajarkan zikir dengan suara kencang dengan maksud mengajarkan orang yang belum paham bacaan kami. Seperti tadi disampaikan. Tapi kalau sudah paham, sudah mengerti, biarkan, karena doa itu kebutuhan pribadi, barangkali nggak sama apa yang dimana. Sekian sekali. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau dalam kajian ini sesuatu yang kurang sempurna dan sempurna dari Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.